sohibul bait, sohibul hajat, para tetamu, datu-datu, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba yusaddalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan Allah rezekinya, wa yusalahu fi azarihi, kemudian dipanjangkan Allah umurnya, faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita dipertemukan di rumah orang baik, di majlis yang baik, berkumpul dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai sehingga akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tajuk kita, hubungan manusia adik-beradik disatukan oleh rahim. Maka dalam Islam disebut dengan silatu rahim. Silatu menyambung yang putus, silatu merekat yang retak, silatu mengurai yang kusut. Rahim, maaf, tempat janin di dalam perut perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ana rahman, aku ini rahman. Syaqaqtu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi, rahim itu diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim maka aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutus silaturahim maka aku putus pula hubungan dengan dia. Oleh sebab itu awalnya satu ayah satu ibu. Selepas itu lahirlah beberapa orang anak menjadi adik-beradik. Anak-anak tadi pun kemudian menikah, lahirlah cucu-cucu. Lalu kemudian mereka pun menjadi terbagi-bagi beberapa rumah, beberapa kelamin, beberapa anak cucu. Maka kemudian ketika mereka disatukan lagi disebut dengan istilah silaturahim. Adapun saya dengan puan dan tuan tidak disebut silaturahim. Hubungan saya dengan puan dan tuan, saya datang dari Sumatera, puan dan tuan berada di Brunei Darussalam, maka hubungan kita disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Hanya saja setengah orang mengatakan mari kita sambung tali silaturahim. Tidak juga salah, sebab bila kita tengok ke atas, naik ke atas, kita tempat-tempat juga satu rahim, yaitu berasal dari rahim Hawa, istri daripada Nabi Adam AS. Maknanya tetap berasal dari satu rahim, tapi jauh naik sampai ke atas. Oleh sebab itu, bila ada orang mengatakan hubungan saya dengan Ustaz Abdul Somad itu silaturahim, betul. Hubungan saya dengan Ustaz Abdul Somad adalah ukhuwah Islamiyah, dipersaudarakan dua kali. Pertama, bersaudara sesama Melayu. Yang kedua, bersaudara kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Al-Quran disebut ada dua kata. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Ada satu ikhwah, satu ikhwan. Apa beza ikhwah dengan ikhwan? Ikhwah saudara kandung, seibu, sebapa, satu perut, satu rahim. Sedangkan orang yang tidak bersaudara kandung, lain ibu, lain ayah, tapi dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disebut dengan ikhwan. Maka dalam Al-Quran kita tengok, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi, datanglah saudara-saudara Yusuf. Di situ Allah guna pakai kata ikhwah, bukan ikhwan. Ja'a ikhwatu Yusuf, datang saudara Yusuf. Dalam ayat lain pula dikatakan, fa in kana lahu ikhwatum fali ummihi sudus. Kalau dia ada saudara-saudara kandung, seibu, sebapa, maka ibu mendapat seperenam harta warisan. Tapi ada satu ayat digunakan kata ikhwah, padahal tidak saudara kandung. Yaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Semestinya bunyi ayat itu, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwan, bersaudara, tapi tak kandung. Tapi apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang bersaudara itu, beriman itu seperti saudara kandung. Hanya sekali itu saja Allah gunakan kata ikhwah, padahal bukan untuk orang yang bersaudara kandung. Maka dalam Islam, bersaudara kandung pun kalau dia na'uzubillah murtad, berbeza agama, maka putus, tak dapat harta warisan. Walaupun bersaudara kandung seibu sebapa pun, kalau tidak bersyahadat, maka tak sampai doa. Tapi walaupun tidak bersaudara kandung, lain ibu, lain bapak, tapi doa sampai. Kita tak ada hubungan saudara kandung, tidak saudara, tidak seayah, tidak seibu, tidak sebapak. Tapi kalau Abdul Somad meninggal dunia, ada kiriman Al-Fatihah sampai. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai. Datang puan dan tuan ke makam ziarah sampai. Walaupun saudara kandung, seibu, sebapak, saudara, tapi kalau tidak, maka tetap tak sampai. Kurang apa lagi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayah kandung bernama Azar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Permohonan ampunan istighfar Ibrahim kepada ayah kandungnya illa an mau'idatu wa'adaha iya, hanya setakat janji semata. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri, tak ada lagi hubungan doa walaupun ayah kandung. Begitu juga dengan anak kandung. Apa kata Allah SWT bercerita tentang Nabi Nuh AS? Ya Rabbi inna bili min ahli. Ya Allah, itu anakku, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah SWT? Innahu laisa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak salih, karena tak ada iman dalam dirinya. Oleh sebab itu, maka antara adik-beradik ini yang perlu dijaga awal sekali adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah dikuatkan oleh darah ayah, darah ibu, tapi kalau tak sama La ilaha illallahnya, maka warisan menjadi putus, maka iman menjadi tak dapat, dan doa pun tidak pula bersama. Dan yang paling menakutkan adalah di akhirat tak lagi bersama, karena sudah berbeza tempat. Islam hanya ada dua tempat. Alladzina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah, orang beriman dan beramal salih tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang ingkar, kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabul nar. Makanya ulama kalau sudah menyebut murtad, na'udzubillah, murtad wa na'udzubillah, murtad wal iyadzubillah, murtad, selalu menyebut semoga Allah menyelamatkan, semoga Allah menyelamatkan anak cucu cicit keturunan kita daripada murtad ini. Karena kita tak dapat menjamin. Hari ini kita melihat sosial media yang begitu tajam, kita boleh selamatkan mereka di tengah bilik sesama makan minum, tapi manakala dia masuk ke bilik tempat tidur dia, dia akan buka YouTube, dia akan dengar dari tazkirah kajian orang yang ateis, yang tak percaya kepada Tuhan sama sekali. Maka hubungan adik-beradik pertama yang dijaga, dibina adalah akidah. Karena orang yang akidahnya tak benar, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Orang-orang yang akidahnya tidak betul itu nanti amalnya akan ditunjukkan Allah di tepi matanya. Ini masjid yang engkau bina, ini anak yatim yang engkau bantu, ini orang susah yang engkau tolong. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amalnya itu kami jadikan seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna. Seperti pokok kayu yang kering, kemudian daunnya dihembus angin, tinggallah batang-batang dan rantingnya, dan pada akhirnya juga tak bermakna sama sekali. Oleh sebab itu adik-beradik, menjaga akidah, watawasaw bilhaq, watawasaw bisaw. Ini yang pertama. Selepas itu yang kedua, menjaga ukhuwah, persaudaraan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, qati'un, sahih Bukhari. Tapi dalam sahih Muslim dijelaskan la yadkhulul jannah qati'un rahim. Dalam satu riwayat qati'un, tidak masuk surga orang yang putus. Putus apa? Riwayat lain menjelaskan la yadkhulul jannah qati'un rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tahajudnya banyak, walaupun zikirnya hebat, walaupun khatam Quran berkali-kali, walaupun rajin berinfak, berwakaf, bersedekah, tapi kalau memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang mesti diperhatikan dalam adik-beradik. Semasa ayah masih hidup, bunda, mak, ibu masih hidup, masih ada lagi yang mengikat. Idul Fitri saya selalu jumpa dengan orang, tuan, asal kampung halaman di mana? Saya di kota ini, saya daripada ini. Masih selalu balik, dulu selalu balik Ustaz. Tapi selepas ayah meninggal, selepas mak tak ada lagi, rasa tak ada ikatan lagi. Maka dalam Islam diajarkan kita diikat oleh kehidupan, tapi selepas tidak ada kehidupan, ada suatu tradisi di kampung halaman kita ziarah kubur. Bahkan pada Idul Fitri pun ziarah pagi atau petang atau di hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada setengah orang membid'ahkan, mengharamkan, mengatakan tak ada anjuran, tak ada dalil. Maka Syekh Atiyah Sokar menjawab dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar University, apa kata beliau? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Dulu memang tak boleh ziarah kubur, sebab dulu orang ziarah kubur itu tiga. Yang pertama, meminta kepada orang yang ada dalam kubur. Yang kedua, untuk menyombongkan diri. Mereka ziarah kubur hanya untuk membanggakan diri. Hai orang yang dulu perang tidak pernah kalah, hai orang yang kaya raya, hai orang yang banyak harta. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Al-hakumun takazur, kamu sombong menyombong, hatta zurtumul maqabir. Sombong menyombong sampai ziarah kubur pun sombong menyombong. Dan yang ketiga, mereka pula berziarah kubur itu hanya menyembah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala Islam datang, ziarah kubur juga tujuannya tiga. Pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Mengapa air mata menetes? Turiqul qulub, karena hati sudah lembut. Mengapa hati lembut? Tadhkiratan lil maut, karena banyak mengingat mati. Oleh sebab itu, bila ziarah kubur hanya untuk yang tiga sebelumnya, haram. Tapi bila ziarah kubur untuk tiga selepas itu, lembut hati, ingat mati, menetes air mata, maka selalu disuruh. Maka ziarah kubur, Nabi tak ada beri batasan. Unlimited. Ziarah kubur masa bulan Ramadan, ziarah kubur di akhir Ramadan, ziarah kubur pada pagi Idul Adha, Idul Fitri, ziarah kubur semuanya adalah untuk menyatukan lagi hubungan silaturahim. Dalam Islam, kematian tidak memutus hubungan. Makanya selepas orang meninggal dunia, amal tetap mengalir. Anak-anak yang membacakan surah Yasin tetap mengalir. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa in khatimul Qur'ana, kalaulah mereka khatamkan Al-Qur'an fahuwa hasanun. Anak-anak membacakan Al-Qur'an, cucu-cucu membaca, dia bagi satu juzuk, lalu kemudian masa khatam Qur'an dia berkumpul bersama-sama. Kana Anas ibn Malik, Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, idza khatimal Qur'ana, kalau mereka sudah menghatamkan Al-Qur'an, jama'a auladahu ahlahu, dia kumpulkan anak dan istrinya. Kemudian berdoa bersama-sama. Inilah dalil majlis khatam Al-Quran. Ketika masih hidup orang tua, ayah, bunda masih hidup lagi, maka mohon turunnya rahmat dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya di antara doa kita adalah Allahummarhamna bil Quran. Ada baris itu, makna baris itu adalah sebab, turunkan rahmat ke rumah kami bil Quran, dengan sebabnya Al-Quran. Ada turun rahmat disebabkan Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wa'fir lana ma mada ya wasi'al karami. Ada bi di situ, ya Rabbi bil Mustafa, kami mohon kepada Engkau ya Allah bil Mustafa, dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad, balir maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Ada bertawassul dengan Nabi Muhammad, ada pula bertawassul dengan Al-Quran, Allahummarhamna bil Quran. Tapi bila dia sudah meninggal dunia, maka menghadiahkan pahala bacaan. Datang pula Sa'ad. Sa'ad ini sangat sayang kepada ibunya. Lalu kemudian kata Sa'ad, ya Rasulullah, ummi matat, ibu mak saya meninggal dunia, apa atas sadaku anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silalah bersedekah Sa'ad. Ayu salamatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Saat itu juga apa kata Sa'ad, idzan ahfiru bi'an. Biasanya orang kalau nak beramal, esoklah, bulan hadapanlah, tahun depanlah, tapi Sa'ad tidak. Apa amal yang paling sampai ya Rasulullah? Sakyul ma, berilah air minum. Idzan ahfiru bi'an, kalau begitu hari ini juga aku menggali perigi sumur tempat air minum. Begitulah saking inginnya Sa'ad supaya pahala air minum itu sampai kepada almarhumah emaknya. Maknanya apa? Kematian tidak memutuskan amal anak-anak. Selepas dijaga akidahnya kuat, lalu kemudian sesama adik-beradik ini ukhuwah Islamiyah, tawasaw bil haq wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan selepas itu yang ketiga adalah hubungan tak pernah putus walaupun sudah pindah ke alam yang lain. Karena sebenarnya kita tak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan mereka itu mati, bal ahya, mereka sebenarnya hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka, sebenarnya mereka hidup. Dalam ayat lain apa kata Allah? Bal inda rabbihim yurzaqun, mereka sebenarnya hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal itu, kata setengah orang, dia tak lagi makan, dia tak lagi minum. Allah bantah. Apa kata Allah? Bal inda rabbihim yurzaqun. Digunakan kata yurzaqun. Yurzaqun dalam bahasa Arab fi'il mudhari', present, future. Saat ini dan terus menerus, tak putus. Allah tak gunakan kata madhi, past, tapi Allah katakan yurzaqun. Mana yurzaqun? Tak putus sampai hari kiamat. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak ruh mereka? Ruh mereka di dalam burung berwarna hijau yang terbang di dalam surga ke mana saja yang dia kehendaki. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak mati dengan syarat meninggal dalam jihad fi sabilillah. Bagaimana mungkin orang, ayah, ibu, bunda kita mati dalam jihad fisabilillah padahal mereka tidak pernah berperang? Jihad fisabilillah tidak hanya perang. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah. Orang yang meninggal saat melahirkan anak, fisabilillah. Orang yang meninggal saat tenggelam kebakaran, fisabilillah. Orang yang meninggal menolong agama Allah, fisabilillah. Orang yang mati karena sihir, fisabilillah. Oleh sebab itu maka sudah husnuzan bahwa di antara kita, siapa yang berniat dalam hidupnya mati fisabilillah, maka dia mendapatkan jihad fisabilillah walaupun tidak pernah berperang. Adapun orang yang hidupnya tak pernah berniat jihad sama sekali, maka na'udzubillah. Kita sebab itu ada dalam hati kita selalu, saya berniat mati jihad fi sabilillah. Disampaikan Allah niat, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita dulu di alam roh hidup, pindah ke alam rahim hidup. Selepas dari alam rahim masuk ke alam dunia hidup. Dari alam dunia ini masuk ke alam barzah hidup. Dari alam barzah ke alam akhirat, surga neraka hidup. Bila kita mati, kita tak pernah mati. Hanya saja orang berkata, mana Ustaz Abdul Somad yang dulu pernah bagi tazkirah ke rumah Tuan Haji Fulan di Brunei Darussalam? Oh, dia dah mati dah. Mati dalam bahasa Arabnya disebut wafat. Wafat artinya penuh. Air kalau sudah penuh dalam cawan, dia akan tumpah. Kalau sudah penuh, dia akan pindah ke alam yang lain. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan pindah sebelum sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka jangan pernah takut hidup, karena Allah tidak akan pindahkan kita ke alam barzah sebelum sempurna ajal, sebelum sempurna rezeki. Lan, kata Allah. Kalau lan tidak, tapi digunakan dari situ, lan tidak akan pindah dari alam dunia ke alam barzah qabla an tastaqbil rizqaha wa ajalaha, sebelum sempurna ajalnya, sebelum sempurna rezekinya. Berapa banyak orang ingin mati tapi tak mati. Berapa banyak orang yang tak ingin mati tapi mati, kerana mati dalam kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Saya kalaulah kata orang naik pesawat, banyak orang takut naik pesawat takut mati. Tapi banyak pula orang tak naik pesawat tapi mati. Oleh sebab itu maka mati ini kita tak perlu khawatir takut, tapi kita pula tidak mencari mati. Mati tak perlu ditakuti, tapi kita pula perlu siap-siap untuk berikhtiar. Kalau sunnah wajamah mengajarkan kita ada usaha, ada doa. Selepas itu fa'idha azam ta'gal, kau sudah azam fatawakkal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasantu billah, la hawla wa la quwata illa billah. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, qadar Allah. La ta'jaz, jangan merasa lemah. La ta'jaz, jangan merasa pengecut. La ta'jaz, jangan takut. Tapi orang yang sehebat Abu Bakar Siddiq pun ada juga rasa takutnya. Manakala Abu Bakar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur. Lalu kemudian Abu Bakar mendongak ke atas, dia tengok orang kafir musyrik jahiliyah yang mengejar malam itu. Apa kata Abu Bakar? Lau abasara, seandainya mereka memandang ke bawah, la abasarana, seandainya mereka memandang ke bawah, dia sudah menengok menangkap kita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Ma dhannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Kalau kau sangka kita berdua, maka sesungguhnya Allah yang ketiga. Kalau kau sangka kita di sini hanya berdua saja, maka Allah ada bersama kita. La tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka yang pertama tanamkan akidah bersama adik-beradik, yang kedua tanamkan ukhuwah, persaudaraan, silaturahim, yang ketiga yakinlah bahwa sebenarnya kita tidak mati, kita hanya pindah tempat, hubungan tetap tidak pernah putus. Begitu juga dengan saya bersama tuan, bersama puan yang ada di sini, bila dapat berita bahwa kita pindah ke tempat yang lain, jangan pernah merasa putus asa dan sedih, tetap berkirim doa. Tapi yang namanya manusia biasa tetap melelehkan air mata. Meninggal saudara sahabat Nabi bernama Utsman ibnu Maz'un, makamnya di Baqi. Nabi pegang kepala Utsman ibnu Maz'un, menetes air mata Nabi di pipinya sampai ke janggutnya, dari janggut menetes sampai jatuh ke pipi Utsman bin Maz'un. Masa Nabi memegang dia di dalam liang lahat. Bukan saudara kandung, sahabat, kawan, menangis air mata Nabi. Kalau setetes dua tetes takkan sampai jatuh. Kalau setetes dua tetes hanya berhenti di pipi habis. Tapi ini sampai jatuh ke janggut Nabi, jatuh ke pipi Utsman ibnu Maz'un. Apa maknanya? Begitu juga dengan ketika anak Nabi meninggal umur 18 bulan bernama Alahir Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, tak ridhakah engkau dengan kematian ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini bukan air mata tak ridha, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi kalau hanya setakat menangis, tak dilarang. Yang dilarang itu adalah meratap, niyahah. Mengapa dia yang dipergi duluan? Kenapa nyawa dia yang diambil? Kenapa saudara saya? Kenapa bukan jiran saya? Kenapa Ustaz Abdul Somad, kenapa bukan Ustaz yang lain? Itu tak boleh. Laisa minna man dhalaba al-qudur, siapa yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, mengoyak-ngoyak pakaian, menarik-narik rambut, itu yang dilarang. Adapun air mata tak tertahan, maka pernah juga yang dialami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kelima, ada hal yang paling ditakutkan orang bersama adik-beradik adalah berbicara tentang masalah harta. Dianggap nanti akan menyinggung perasaan, akan ada yang terluka, akan ada yang sakit hati. Padahal dalam Al-Quran tidak ada solat isya 4 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat tak berbunyi. Tak ada dalam Al-Quran solat subuh 2 rakaat pakai kunut atau tak pakai kunut. Tak ada dalam Al-Quran tentang masalah solat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir. Tapi tentang masalah harta warisan disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu lelaki mendapat 50% bila tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Bila ada anak kamu mendapat 25%. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan mendapat 25% bila tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu. Tapi bila ada anak maka dia mendapat 1/8. Lizakari mithlu hadzil unsayain. Anak lelaki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali Allah ulang. Lizakari mithlu hadzil unsayain. Allah bagi, tetapkan ketentuan Allah. Tilka hududullah. Itu adalah sempadan-sempadan. Allah sebutkan tilka hudud. Hudud artinya sempadan. Ini tanah tuan, ini tanah saya, ini tanah puan. Jangan lampaui sempadan. La ta'tadu, jangan lampaui sempadan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau sempadan. Artinya apa? Jangan takut, jangan cemas bercerita tentang harta warisan, kerana orang amalnya tak diterima disebabkan oleh makan harta warisan. Bila harta warisan saya dipegang oleh adik saya, Sementara ini sebenarnya punya milik almarhumah emak saya. Tapi saya takut bertanya kepada dia karena takut nanti hati dia tersinggung, nanti takut dia nanti putus silaturahim. Sebenarnya kita sedang membiarkan dia memakan harta neraka jahanam. Kita diam. Kenapa awak tak ambil harta awak yang sedang diambil oleh keluarga adik-beradik? Saya takut nanti bila saya cakap putus silaturahim. Saya takut nanti bila saya ungkit ini hati dia terluka. Saya takut nanti adik-beradik menjadi rusak hubungan. Padahal dengan diamnya kita, dia sedang memakan harta yang diharapkan Allah SWT. Sampai hatikah kita bahwa solat dia tidak diterima Allah, sedekah dia ditolak Allah, dan yang paling menyakitkan tiap hari, tiap malam dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, menetes air matanya, tapi doanya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doanya tak diterima Allah? Empat, mat'amuhu haram karena dia makan harta warisan. Mashrabuhu haram, minumannya haram karena minumannya juga dari harta waris. Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai untuk sholat, kain ihramnya pun haram. Kain ihram orang ihram, kain ihram dia bukan ihram, haram. Karena dibeli dari harta waris, masih harta berkongsi. Ada di dalamnya harta abang, harta adik, harta kakak, harta keluarga yang belum dibagi. Oleh sebab itu dalam Islam ada hal-hal yang begitu dijelaskan dalam Al-Quran. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat sholat, bukan ayat puasa, tapi ayat terkait dengan masalah harta benda. Banyak orang untuk jagakan perasaan diam saja. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Diam terhadap kebenaran adalah setan yang bisu. Sudahlah setan bisu berarti. Nauzubillah. Saya selalu sampaikan ini, kenapa begitu? Karena banyak orang menyimpan api dalam sekam. Sekam adalah kulit padi yang bertumpuk kering, rupanya di dalam itu ada api. Nampaknya baik-baik saja, tak ada masalah. Tapi manakala dia mulai datang asap, mulai nampak yang awalnya kuning berubah menjadi hitam, dan hitam tak lama menjadi debu. Debu dihembus angin rata dengan tanah, rusak persaudaraan. Sebab apa? Sebab masalah mawaris, harta warisan adik-beradik. Saya sampaikan berkali-kali di beberapa majlis tentang masalah harta adik-beradik ini. Sebab apa? Tak satu dua jamaah mengadukan kepada saya, kerana masalah harta putuslah silaturahim. Tapi jangan lupa, bila dijelaskan ini, maka ini justru satu hari dua kali boleh jadi orang sakit hati, tapi selepas itu dia pun akan merasa nyaman, selesa, tenang, sebab sudah dibagikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jaga akidah. Yang kedua, jaga ukhuwah. Yang ketiga, tetap menjaga bahwa dia tidak pernah mati, tapi tetap perasaan hidup, tetap berbagi, hanya berpisah tempat saja. Yang keempat, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah segan mengkaji masalah harta warisan. Yang kelima, hubungan tak putus kerana doa tetap ada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan keluarga saya, ampunkan anak saya, wa li ikhwanina, saudara-saudara saya, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami, mendahului saya, mendahului kita semua dengan iman. Artinya apa? Doa tak pernah putus. Oleh sebab itu, maka doakan saudara kita, pejamkan mata, nampakkan wajahnya, bayangkan dia, dulu kita pernah sepermainan, adik-beradik, serumah, seayah, seibu, nah ini semua akan membuat kita menjadi dekat. Kenapa? Dalam doa. Ketika kita doakan dia di hadapan orangnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, di hadapannya lahir anaknya, kita doakan dia di depan matanya, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzitatul rahu wa balagha asyuddahu, semoga anakmu menjadi anak soleh. Tapi ada doa yang tidak di hadapan dia. Bangun kita tengah malam, ya Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan anak-anaknya jauh daripada narkotik, jauh daripada perbuatan maksiat. Pada saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini ya Allah. Walaka mithluh, engkau dapat yang sama dengan yang engkau ucapkan untuk saudaramu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak tentang mendoakan saudara, an zahril ghaib. Ghaib, kalau orangnya ada, hadir. Sedangkan orangnya tak ada, ghaib. Ghaib artinya bukan hilang, bukan jin. Ghaib, orangnya tak ada. Saat itu tidak ada dia di hadapan kita karena tengah malam kita berdoa. Ini menghilangkan penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit marah antara adik-beradik. Karena semua ini ada dalam hati. Dalam hati itu benci, dalam hati itu sayang, dalam hati itu marah, dalam hati itu suka, dalam hati itu dendam, dalam hati itu ridha. Makanya kata Nabi, Habib Habibaka Haunama, kalau sayang-sayang setakat secukupnya saja. Asa yakuna baghidaka yaumama, boleh jadi sayang berubah menjadi benci. Wa baghid baghidaka haunama, kalau kau benci pun benci secukupnya saja. Karena boleh jadi kebencian berubah menjadi sayang. Berapa banyak orang yang amat sangat benci menjadi sayang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab sangat benci kepada adiknya, tapi rupanya adiknya yang dia pukul sampai berdarah itulah menjadi orang yang paling dia sayang. Karena itu penyebab dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama untuk tidak pernah berhenti saling mendoakan. Yang kelima, adik-beradik bukan berarti adik-beradik tidak ada persengketaan konflik. Apa kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Telur ayam disangka keluar dari tempat yang sama, berada di tempat yang sama, kulitnya tersentuh, bergeser, apalagilah hati manusia. Mungkin cakap, tidak ada perasaan untuk menyindir, tak ada rasa untuk, apalagi antara adik-beradik ini sudah ada orang lain. Yang lelaki punya istri, yang perempuan punya suami, ada anaknya, ada cucunya. Mungkin kata-kata itu tidak tertuju kepada dia, tapi hati sudah terluka. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan saling maaf-maafkan, mengakui kesalahan. Perbuatan yang baik bukanlah perbuatan lembut hati berbagi harta kepada orang lain. Makanya ada orang yang sedekahnya banyak tapi tak bernilai di hadapan Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan kata-kata yang menyakitkan hati, mengungkit-ungkit. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, memberikan maaf, khairun, lebih baik min shadaqati, daripada banyak bersedekah. Ya subhanahu wa ta'ala, tapi diiringi dengan perbuatan yang menyakitkan hati. Bila diam itu dikatakan adalah emas, maka menahan kata-kata itu lebih berharga daripada emas. Oleh sebab itu, kalau boleh mengatakan kata yang baik, cakapkanlah. Tapi kalau tak boleh, diam lebih baik. Maka maka suruh kalamu buka suruh satu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak silap dan salahnya. Saya rasanya saya yang paling banyak silap salah sekarang, karena saya paling banyak cakap. Tapi saya memang dijemput untuk bercakap. Oleh sebab itu menyampaikan, maka yang saya sampaikan hanyalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, kisah orang-orang soleh, dan saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 untuk mudah kita mengingat-ingatnya. Tapi yang utama sekali adalah akidah, selepas itu adalah ukhuwah, dan kemudian kita merasa tetap hidup supaya tidak merasa kehilangan. Jangan pernah malu, segan dan sungkan untuk bercerita tentang harta warisan, dan saling mendoakan, memberikan maaf. Itu adalah perekat di antara kita. Karena manusia ini di dalam hatinya macam-macam. Qad baratil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak kebencian dari lidah, dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang ada di dalam hati jauh lebih besar. Dia sama seperti gunung ais yang kita nampak di permukaan laut kecil, sepertiga di atas, tapi sebenarnya 2/3 lagi ada di dalam. Jadi kalau nampak ada orang yang caci maki, sumpah serapah di mulutnya, itu hanya baru mukaddimahnya saja. Isi yang sesungguhnya lebih besar lagi. Qad baratil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak kebencian, kata-kata kasar dari mulutnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan di hati jauh lebih besar. Bagaimana cara menghilangkannya? Kadang diajarkan tuan-tuan guru berzikir 1000 kali menghilangkan ini, berselawat 1000 kali menghilangkan ini. Kerana hati itu ada karat-karatnya. Menghilangkan karat-karat itu tak lain tak bukan adalah dengan memperbanyak zikir. Afdal zikri seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu maka kita diajarkan ada zikir pagi, ada zikir petang, berzikir bersama-sama. Itu semua menghilangkan itu semua. Bersilaturahim termasuklah yang kita lakukan malam ini. Ma min muslimah, ini ada 2 orang muslim yang taqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa gufirallahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka, hilang kebencian. Tahadu tahabu, kamu kalau berbagi hadiah maka kamu akan berkasih sayang. mungkin kecil, mungkin bagi kita tak bermakna, tapi itu menjadi kenangan yang luar biasa. Hari berganti, musim berubah, semakin hari semakin bertambah, maka dia menjadi kenangan. Ini dulu dari abang, ini dulu dari kakak, maka menghilangkan rasa benci, menghilangkan rasa dendam kesumat. Tapi balik lagi semuanya adalah qalbul mu'min baina asabi ar-rahman. Hati manusia ini terletak di antara jari jemari. Sama seperti orang yang memegang uang logam, lalu kemudian dia balik-balikkan. Begitulah perumpamaan hati seorang beriman di antara kuasa Allah SWT. Hari ini menjadi marah, esok menjadi suka. Hari ini menjadi benci, besok menjadi sayang. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Kalau memang sayang, kokohkan dalam sayang. Kalau cinta, kokohkan dalam kasih sayang. Ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Benci kerana Allah, sayang pun kerana Allah. Itulah yang akan kekal abadi sampai akhirnya menutup mata menghadap Allah. Kita ingin saudara, anak, cucu, anak kemanakan, itulah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah lima adab-adab bersama saudara mara, bersama adik-beradik yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat yang menyampaikan Abdul Somad dan buat kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hubungan kita sesama saudara adik-beradik semakin kuat, hubungan kita jiran tetangga semakin kuat, dan hubungan kita sesama ukhuwah Islamiyah juga diberikan Allah kekuatan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi suril Fatiha. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatiha. Wa bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An taj'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikanlah kami di majlis ini orang yang berkasih sayang karena kemuliaan Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang yang menyambung tali silaturahim. Allahumma ja'alna minal tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang-orang yang mensucikan hati dari penyakit dengki dan hasad riya. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minal muta'abbina bi jalalik wa adillana tahta dhilli 'arsyik. Jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau dan berikan kami naungan di bawah singgasana 'arasy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam syurga membawa iman bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, berpegang dalam ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fi rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami boleh berinfak, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan inda al-maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Curahkan ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami manakala menghadapi sakaratil maut. Wa najatan minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa al-'afwa 'inda al-hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami manakala ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas segala perhatian. banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqallahu lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.